Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat mengkaji keilmuan Islam melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula unzila 'alaihi malak. Laula unzila 'alaihi malaku wa law anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yundarun. Artinya, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad seorang malaikat? Dan kalau kami turun kepadanya seorang malaikat, tentu selesailah urusan itu. Kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Para pendengar RR rahimakumullah, ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, di mana orang kafir menyatakan bahwasannya Al-Quran adalah merupakan sihir yang nyata. Di sini mereka menyatakan lagi, seandainya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Al-Quran, cukup seorang malaikat, maka urusan kami akan selesai. Di sini mereka menyatakan bahwasannya wahyu itu hanya cukup dengan diturunkan malaikat saja, bukan dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Di sini kita melihat bahwasannya banyak kelah-kelah yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir. Begitu juga kalau kita melihat dalam kehidupan kita secara umumnya, orang yang mau beriman, mengimani Al-Quran itu sendiri, mereka itu berkelah, tunggu nanti kalau tua, tunggu nanti begini, dan begitu sebagainya. Ini gambaran secara umum. Oleh karenanya, mari pada kesempatan ini kita akan mendengarkan beberapa keterangan dari pembahasan ayat ini. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fazrul Haq dengan Ustaz Zainal Arifin. Ini bagaimana nih Ustaz? Orang-orang kafir ini mereka sanggup menyatakan cukup diturunkan sama mereka itu seorang malaikat, bukan Al-Quran, kan begitu, kepada Nabi Muhammad. Bagaimana sebenarnya ini orang-orang kafir yang dikehendakin sama mereka? Ustaz Zainal, Ustaz. Ya, sebelum ayat 8 dari surat Al-An'am ini adalah ayat 7. Jadi ayat 7 itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia bahwasanya kita ini selalu mengingkari janji. Terus ayat ke-8 yang selanjutnya ini yang kita bahas pada saat ini adalah menerangkan kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada malaikat, ya, maka kalau diturunkan kepada malaikat tentu laqudiyal amr, artu selesailah urusan. Artinya apa? Summa la yundarun, dan tidak diberi tangguh sedikit pun. Artinya tidak diberi tangguh sedikit pun, sudah akan selesai urusan. Karena apa? Karena manusia dengan malaikat itu perbedaannya sangat jauh. Karena potensi atau kekuatan malaikat tidak sama dengan kekuatan manusia. Makanya kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat, maka tidak akan mungkin manusia itu dapat mengimbangi kekuatan malaikat tersebut. Maka tidak ada artinya gitu. Wahyu tersebut hanya sia-sia gitu, karena tidak dapat diimbangi oleh kekuatan oleh manusia. Maka itulah artinya ayat ini diturunkan, ayat ini diturunkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada manusia agar dapat memahami satu sama lainnya. Tapi kalau diturunkan kepada malaikat, secara kemampuan saya sudah berbeda manusia dengan malaikat, maka ini tidak akan mungkin dapat mengikuti manusia itu pada mengikuti potensi malaikat atau kekuatan malaikat. Inilah yang menyebabkan tidak akan selesainya masalah tersebut, maka mungkin akan mendapat lebih besar lagi permasalahan tersebut. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Iya, ayat 8 dari surat Al-Maidah menceritakan tentang minta diturunkan malaikat kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala bukan tidak mampu untuk menurunkan malaikat dan memperlihatkannya kepada manusia, tetapi yang menjadi permasalahan, apakah itu berdampak positif bagi keimanan, atau seperti kata Ustaz Sapiar tadi, hanya untuk mengulur-ulur permasalahan, yaitu tidak segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena segala mukjizat telah diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an telah turun kepada kaum kafir Quraisy yang merupakan mukjizat, di samping juga merupakan kitab suci. Kemudian kisah-kisah para nabi terlebih dahulu juga telah menggambarkan bagaimana kekuasaan Allah kepada umat manusia. Maka permintaan-permintaan yang diminta oleh kaum kafir Quraisy agar mereka beriman sebenarnya bukanlah permintaan untuk mereka beriman, tetapi lebih dari itu pun ketika itu diberikan oleh Allah, mereka tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan, walau anzalna malakan laqudiyal amru, dan kalau kami turunkan kepadanya seorang malaikat, tentu selesailah urusan itu. Summa la yunzarud, kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Maksud selesailah urusan itu, boleh jadi maksudnya kalau Allah menurunkan malaikat untuk menghabiskan mereka, hal itu mudah saja. Bukankah sebelumnya pernah terjadi dalam kisah Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut ya, iya, di mana pada waktu itu dua malaikat datang kepada Nabi Lut, dan kaumnya waktu itu ingin menggoda dua malaikat ini. Iya. Kemudian kata Nabi Lut, kata dua malaikatnya, jangan takut wahai Nabi Lut, sesungguhnya saya ini adalah utusan dari Tuhan, dan kaummu akan kami azab. Maka cukup dengan dua malaikat pada waktu itu menyelesaikanlah satu kota, sehingga kita menemukan istilahnya kota Sodomi, kota Sodom, dan perlakuannya disebut dengan Sodomi tadi. Hancur penduduk Nabi Lut itu hanya dengan beberapa malaikat saja. Maka di sini disebutkan summa la yunzurun, selesai urusan, kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Iya. Jadi kisah turunnya malaikat dan kalau misalnya mereka tidak beriman dan akhirnya disiksa, itu bukanlah pertama kali. Sudah pernah terjadi sebelumnya. Iya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita telusuri di sini, Ustaz, bahwasannya kata malak yang dalam ayat ini menunjukkan adalah malaikat, yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk gaib. Keyakinan kita karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani malaikat itu adalah di mana mereka ini adalah penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga turunnya beberapa wahyu, ya. Tapi di sini kalau kita telusuri lagi, bahwasannya kondisi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat itu muncul bukan dengan bentuk yang hakikatnya, karena ada perbedaan antara struktur manusia dengan struktur malaikat itu sendiri. Struktur tubuh manusia menerima bahan-bahan materi, makan, minum dengan bentuknya. Seandainya ada kekuatan yang lebih berat menghimpitnya, maka dia tidak akan menerimanya, kecuali jika Allah mempersiapkannya. Itulah dalam bentuk struktur manusia. Berbeda dengan malaikat, mereka itu tidak makan, mereka itu tidak minum, ya. Hanya mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang lebih menarik, Ustaz, kalau kita telusuri dalam ayat ini, bahwasannya Al-Quran yang Allah turunkan tadi melalui malaikat, bagaimana bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif lagi nih, Ustaz? Saya contohkan gitu kan, di mana satu daerah kita ini tidak ada pemimpin, kemudian orang sibuk-sibuk baca Yasin, Ustaz, ya. Apakah bisa menjadikan lingkungan itu bisa kondusif, Ustaz, dengan Al-Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an ini yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad ini bisa meyakinkan dan menimbulkan keimanan kepada kita. Ini bagaimana menurut Ustaz? Ya, kalau memang diyakini itu bahwasanya bukan surat Yasin atau surat Yasin itu sebagai kalamullah, kenapa tidak, kan begitu? Karena sedikit pun amal kalau mereka itu yakin dengan apa yang dibacanya itu sudah merupakan hal yang sangat bagus di masyarakat ini. Yang menjadi apanya sekarang itu adalah orang tidak yakin terhadap apa yang dibacanya, itulah yang menjadi kehancuran dalam dia mengarungi kehidupan ini, karena disebabkan ketidakyakinan mereka tersebut. Makanya banyak sekali pertanyaan ketika turun datang Al-Quran itu dibilang adalah sihir yang nyata. Bagaimana kalau seandainya Quran ini turunkan dengan malaikat, padahal malaikat dengan manusia itu sudah berbeda. Tapi kalau seandainya malaikat itu penduduk bumi, Allah akan turunkan malaikat dari penduduk langit sana untuk mengapakan Al-Quran, akan selesai permasalahan. Tapi apakah manusia mampu gitu? Manusia sebagai manusia biasa saja, Rasulullah SAW memberikan pandangan dan keterangan apa yang dimaksudkan yang dibawakan melalui wahyu-wahyu atau kalamullah tersebut, mereka saja masih banyak belum mampu untuk dapat mengikutinya itu sebagai manusia biasa, apalagi diturunkan malaikat. Mungkin tambah tidak akan mendapatkan suatu keyakinan sama diri mereka. Itulah sebenarnya sesuatu itu mesti ada hikmahnya. Karena yang perlu kita cermati di sini, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama itu, sungguh terasa berat hatinya, dan dia betul-betul mengatakan ma'ana biqori, tidak dapat membaca. Dalam artinya bukan Rasulullah tidak sanggup menerima, tapi itulah Al-Quran memang betul-betul karena diturunkan dari Allah sang pencipta langit dan bumi, merasakan betul-betul amanah ini berasa di leher atau di pundaknya, sehingga betul-betul Rasulullah ini ingin mendapatkan wahyu itu dengan berbagai cobaan. Melalui pertama dengan mengatakan tidak dapat membaca, kedua bergetar seluruh badannya sehingga dipeluk malaikat, sehingga hilanglah gemetarnya, ketakutannya. Begitu diturunkan wahyu langsunglah setelah selesai itu pulanglah ke rumah dengan merasakan masih kegemetaran itu. Jadi disitulah perlunya kita mengambil poin dari peristiwa tersebut. Bagaimana pula kalau diturunkan langsung sama malaikat? Iya. Allah turunkan malaikat langsung, iya, sama kita. Apakah manusia sanggup? Kan ini kan seandai-andai nih, Ustaz, ya. Seandai-andai kalau diturunkan kepada kami, habis masalah. Ini kayak orang juga nunggu-nunggu gitu ya, kayak pengangguran nih, Ustaz, ya, Ustaz Zainal, ya. Kapan rezeki turun, ya? Kapan emas turun dari langit, ya? Habis masalah kita ini, kan begitu. Masalah perut habis. Ini bagaimana untuk menghilangkan sifat ini dalam kehidupan kita nih, Ustaz? Iya, jadi kalau kita lihat surat Al-An'am dari awalnya, sekarang kita berada di surat di ayat ke-8, maka sebenarnya puji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan kita harus mensyukuri segala nikmatnya. Rupanya dari ayat pertama sampai ayat 8 yang kita temukan hari ini itu sudah cukup banyak, dan manusia saja yang kurang pernah merasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Pertama kali disebutkan di awal-awal, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah untuk kita semua. Artinya kita semua ini memiliki langit dan bumi. Berarti semua penduduk bumi ini adalah orang-orang yang kaya, mm-hmm. karena telah memiliki langit dan bumi yang Allah titipkan kepada dirinya. Mm-hmm. Yang kedua, Allah telah menciptakan kita dari tin, mm-hmm. dari tanah. Itu juga merupakan suatu hal yang harus disyukuri, karena kita lahir dari sekian juta saudara kita yang pada sperma ayah kita yang tidak lahir. Ini juga merupakan suatu kesyukuran. Jadi ketika kemudian Allah pada ayat ini menceritakan turunnya Al-Quran, itu juga merupakan nikmat, karena bagaimana hidup di dunia ini kalau tidak mempunyai pedoman hidup. Maka ketika ada pedoman hidup berupa Al-Quran, itu merupakan suatu kesyukuran. Sangat menyedihkan ketika orang merasa kemiskinan, padahal di depan dia sebenarnya banyak sekali nikmat yang tidak dia rasakan. Dalam istilah pepatah bahasa Indonesia, ayam mati di lumbung padi. Itulah bagi orang-orang yang merasa dirinya miskin, sebenarnya kekayaan itu begitu banyak di hadapan dia. Al-Quran yang diturunkan Allah merupakan kekayaan yang apabila dia renungi dan dia cermati, akan menimbulkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena bagaimanapun yakinnya manusia menikmati, bagaimanapun manusia menikmati hidup ini, kalau tidak ada pedomannya, tentu saja menjadi orang yang tidak tahu arah dan menjadi orang yang sangat susah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Baik, para pendengar RR rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung dari kajian kita ini. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Safiari dampingin Ustaz Zainal dengan Ustaz Fazrul mengucapkan syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.